Eta baru dak ayah nanya, awewe baru cikur ngerasep. Dibawa kamu mana dan ayah di pasrah gitu. Ngomong aja kek, sapuanya jelas-jelas keuntungan anak. Dua dari, disebut nyuntah mambu ngamak mana nongga. Tapi tak lakuan lebih teruntah. Naon sambil ayah mendali. Jahilia make baju temararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa kalau wae marta ngobrol lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon are mukna cidapan berarti salat matanya. Bari seriting cikiki unga peting ngeriung ulin di juru diskoti nyihar lalaki aduh payah ya ditowel wanita di siwit lewis tarik di marikan adanya di traktir alah omohnya diajak kontan-kontan hayu kawan rek dibawa kemana nyapa satu marima asal inget cena kuno puguh tunganana awewe model gitu naon atuh ngarana dagening disebut rontah mata marima.